المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita lanjutkan kajian kita tentang hadis-hadis dalam Sahih Muslim. Kita masuk kepada bab yang ke-53. Babul i'tina bihifdzil aurah. Bab perhatian menjaga aurat. Hadis 771. Wahdatan Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanbali wa Muhammad ibn Hatim ibn Maimun jami'an an Muhammad ibn Bakr qala akhbarana ibn Jurayj ha haddathani Ishaq ibn Mansur wa Muhammad ibn Rafi' wal lafdhu lahumā qala Ishaq akhbarana wa qala ibn Rafi' haddathana 'Abd al-Razzaq qala akhbarana ibn Jurayj قال أخبرني عمرو بن دينار قال أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عباس ينقلان حجارة فقال العباس للنبي اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام فقال إزاري إزاري فشد عليه إزاره. قال ابن رافع في روايته على رقبته على رقبتك ولم يقل على عاتقك. Dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah, dia mengatakan ketika Ka'bah didirikan, Nabi dan Abbas mulai memindahkan batu. Ini batu, batu untuk membangun Ka'bah. Faqala Abbas lil Nabi. Kemudian Abbas mengatakan kepada Nabi, ij'al izarka 'ala 'atiqik. Letakkanlah pakaianmu, yakni sarungmu di pundakmu. Min al-hijarah. Yaitu di bawah menjadi alas batu. Jadi untuk memikul batu disuruh kain sarungnya dibulatkan ditaruh situ supaya bisa membawa batu. Fafa'al, lalu Nabi melakukan hal itu. Fakhara ilal ard, lalu Nabi terjatuh tersungkur ke tanah. Watamat ainahu ilas sama, kedua matanya memandang ke langit. Waktu jatuh, kemudian dia balik menghadap ke langit. Semua qama, kemudian dia berdiri. Faqala, lalu Nabi mengatakan, izari, izari, kainku, kainku. Fasyudda alaihi izaru, lalu dipakaikan pakaiannya kepadanya, atau sarungnya tadi. Qala ibn Rafi bin Rahri, fi riwayati, ibn Rafi mengatakan satu riwayat, ala araqabatik walam yuqul ala atiqik, yakni di lehermu, tidak dikatakan di pundakmu. Hadis kedua, hadis 772. Wa haddathana Zuhaib Harb qala haddathana Ruh bin Ubadah qala haddathana Zakariya ibn Ishaq qala haddathana Amr bin Dinar qala sami'tu Jabir bin Abdullah yuhaddith أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له عباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه قال فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. Dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah, dia menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memindahkan batu untuk Ka'bah. Nabi bersama mereka, yakni bersama warga Mekah, memindahkan batu untuk Ka'bah. Wa alaihi izaruhu. Ya. Dia memakai kain sarung. Faqala al-Abbas, berkata kepadanya Abbas, siapa Abbas ini? Ammu, pamannya. Ya bin akhi, wahai anak saudaraku, law halalta izar, kalau engkau membuka sarungmu, faja'altu ala mankibika duna hijara, engkau letakkan di pundakmu di bawah dari batu, ya, sebagai alas batu. Qala fahallahu, lalu dibukalah pakaian kain sarungnya. Faja'alahu ala mankibihi, diletakkanlah di atas pundaknya. Fasaqata maghshiyan alaih, lalu beliau jatuh dalam keadaan pingsan tidak sadar. Qala fama ruwiya ba'da dhalika al-yawm uriyana, dan setelah hari itu Nabi tidak lagi kelihatan telanjang. Jadi kainnya dibuka tutup, enggak ada di bawah, diletakkan di atas. Hadis 773, hadatsana Sa'id bin Yahya ibnu Yahya al-Umawi qala hadatsani Abi qala hadatsana Uthman bin Hakim ibnu Abbad ibnu Hunayf al-Ansari qala akhbarani Abu Umama ibnu Sahal ibnu Hunayf عن المسور ابن مخرمة قال أقبلت بحجر فأحمله ثقيل وعلي إزار خفيف قال فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشو uratan. Al-Miswar bin Makhramah, dia mengatakan akbaltu ala bihajar, aku menghadang dengan batu, yakni membawa datang ke batu. Ahmilu thaqil, ya, aku membawanya dan itu batu berat. Wa alayya izarun khafifun, saya memakai pakaian sarung yang ringan, yang tipis. Qala, ketika dia membawanya, fanhalla izari wa ma'iya al-hajar, waktu dia mengangkat batu ini, kain sarungnya terbuka, lepas. Ya, lam astati an adha'ahu, aku tidak mampu meletakkan batu itu. Ya, kainnya melorot nih, jatuh, ya. Sampai aku tidak bisa meletakkan batu sampai ke tempat di mana batu itu harus diletakkan. Jadi enggak bisa diletakkan, taruh dulu, diperbaiki sarungnya, ya. Tapi dilanjutkannya, ya, dalam keadaan kainnya melorot, jatuh, dia teruskan batu ini, bawa batu sampai ke tempat yang dituju. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah mengatakan irji' ila thawbika fakhudhu. Kembalilah ke pakaianmu, ke pakaian yang tadi melorot, ambillah. Wa la tamshu uratan, jangan kalian berjalan dalam keadaan telanjang. Baik. Hadis, beberapa hadis di atas Imam Nawawi dia menjelaskan di dalam kitabnya. Yang pertama, hadis yang pertama itu adalah hadis Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini orang Ansor. Dia menceritakan cerita yang telah terjadi kejadian sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya. Pembangunan Ka'bah itu pada tahun Nabi berumur 35 tahun. Ya. Sehingga terjadi perbedaan orang suku Arab dalam meletakkan batu Hajar Aswad. Siapa yang meletakkan ini? Ya, karena masing-masing mereka pengen meletakkan. Sementara batunya bisa diangkat oleh satu orang atau dua. Ya. Ya, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terpilih. Mereka memutuskan orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram, dialah yang menjadi penengah. Tentunya yang pertama masuk ke dalam Masjidil Haram adalah Rasulullah SAW. Dan mereka sangat percaya, karena Nabi SAW sangat jujur dan digelar Al-Amin bagi mereka, orang-orang yang terpercaya. Lalu akhirnya Nabi SAW membentangkan ridanya, ya, pakaian di pundaknya dibentangkan, kemudian beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Disuruhlah kabilah-kabilah itu untuk mengangkat dengan ridanya tadi, sehingga bersama-sama mengangkat, dan terakhir meletakkan pada posisinya adalah Rasulullah SAW. Nah, dalam proses acara untuk pembangunan Ka'bah tersebut, berarti kisahnya Jabir bin Abdullah tidak menyaksikan. Ya, Jabir bin Abdullah tidak menyaksikan kejadian itu. Namun dia meriwayatkan. Pastilah dia meriwayatkannya dari sahabat lain. Dia mendapatkan cerita itu dari sahabat lain. Tapi dia tidak sebutkan nama sahabat tersebut. Nah, inilah yang dinamakan istilah dalam mustalah hadis adalah mursal sahabi. Mursal sahabi yaitu seorang sahabat meriwayatkan hadis dari sahabat yang lain, namun dia tidak sebutkan nama sahabat tersebut. Ya. Adapun mursal secara umum, mursal secara umum maknanya adalah ma raf'a tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang diriwayatkan oleh tabi'in dari Nabi. Jadi seorang tabi'in ketemu enggak dengan Nabi? Enggak ketemu. Ketika dia mengatakan, seorang tabi'in mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia meriwayatkan langsung dari Nabi, sementara dia tidak ketemu. Ini namanya mursal. Ya. Berapa orang yang jatuh, yang gugur dari riwayat? Boleh jadi satu, boleh jadi dua. Biasanya setelah tabi'in adalah sahabat, yang begitu ya. Tapi tidak ada yang menjamin bahwasanya setelahnya itu pasti sahabat. Boleh jadi ada tabi'in yang lain. Karena tidak heran juga kalau seandainya tabi'in mereka dari tabi'in, mereka dari tabi'in yang lain, kemudian dari sahabat. Ya. Karena tidak diketahui siapa yang perantara antara tabi'in yang mereka hadis ini dengan Nabi SAW, berapa yang gugur itu, maka oleh karena itu ulama menilai hadis mursal tabi'in ini adalah dhaif. Kenapa? Tidak, karena tidak diketahui siapa perawi yang tidak disebutkan. Namun mursal sahabi yaitu riwayat sahabat dari sahabat yang lain yang tidak disebutkan nama sahabat pertama yang meriwayatkan hadis itu, menceritakan hadis itu, ini namanya mursal sahabi. Mayoritas ulama memandang bahwa hadis itu adalah bisa diterima. Mursal sahabi bisa diterima. Kenapa? Karena sahabat itu orang-orang jujur. Enggak pernah dia berbohong. Ya enggak mungkin mereka berbohong. Karena mereka telah direkomendasi oleh Rasulullah SAW. Sehingga ulama mengatakan as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat itu semuanya terpercaya. Maka dalam kajian sanad, apabila sudah sampai ke sahabat, tidak ada lagi pembahasan apakah sahabat ini jujur atau tidak. Ya, bagaimana kriteria dia bisa dipercaya atau tidak. Enggak ada lagi pembahasan itu. Karena sudah cukuplah rekomendasi Allah dan Rasulnya, itu sudah cukup. Ya, tidak perlu lagi rekomendasi dari manusia. Ada tabi'in, tabi'in dan bawahnya, maka itulah yang menjadi objek kajian jarh wa ta'dil. Nah, Jabir bin Abdullah meriwayatkan hadis ini yang dia tidak menyaksikan kejadian. Tapi dalam meriwayatkan hadis ini dia tidak sebutkan nama sahabat sumber dari cerita tersebut. Nah, ini adalah mursal sahabi, maka ulama menerima mursal sahabi ini ya, Imam Nawawi mengatakan hadha al-hadith mursalu sahabi qad qaddamna anna al-ulama'a min al-tawa'if muttafiquna ala al-ihtijaji bi mursal sahabi. Bahwasanya ini hadis adalah mursal sahabi. Sungguh telah kita bahas sebelumnya bahwasanya ulama dari kelompok-kelompok, ya, ulama-ulama dalam ulama hadis atau usul fikih juga, ya, bersepakat berhujjah dengan mursal sahabi. Illa man farada bi ustaz Abu Ishaq al-Sufrayni min annahu la yahtaju bihi, kecuali Ustaz Abu Ishaq al-Sufrayni dia sendirian dia berargumentasi bahwasanya mursal sahabi tidak bisa diterima, tidak bisa dijadikan hujah. Tapi mayoritas ulama memandang bahwasanya mursal sahabi bisa dijadikan sebagai hujah. Dan banyak hadis yang menjadi hadis mursal sahabi. Ya, seperti misalkan hadis Abu Hurairah yang menceritakan kejadian-kejadian sebelum beliau masuk Islam. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kisah-kisah yang di waktu Mekah. Ya. Maka itu semuanya adalah bagian dari mursal sahabi yang telah diterima oleh para ulama. Dari hadis di atas kita mendapatkan cerita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sebelum beliau diangkat menjadi nabi, dia bekerja bersama Abbas dan warga Mekah untuk membangun Ka'bah. Lalu dia disuruh oleh pamannya untuk meletakkan kain sarungnya. Kalau sarungnya dibuka, tentu tidak ada yang bawah yang menutup. Ya, tidak ada yang menutup. Kemudian pas dia mengangkat barangnya, lalu dia jatuh. Kemudian segera ditutupkan pakaiannya. Maka di sini Imam Nawawi dia mengatakan wa fi hadha al-hadis, di dalam hadis ini bayanu ba'di ma akram Allah subhanahu wa ta'ala bihi rasulahu wa anna sallallahu alaihi wasallam kana masunan mahmiyan مصولا محميا في صغره من القبائل وأخلاق الجاهلية. Dalam hadis ini penjelasan akan sebagian apa yang Allah telah muliakan Rasulnya. Apa? Yaitu Rasulullah SAW adalah orang yang dijaga, yang dipelihara, dan di masa kecilnya terpelihara dari sifat-sifat yang jelek, akhlak-akhlak jahiliyah, terjaga dia. Waqad taqaddama bayan ismatul anbiya alaihi salatu wassalam fi kitab iman, bahwasanya telah terlewat sebelumnya pembahasan tentang terjaganya para nabi, ya, terjaga dari dosa, dari kejelekan di dalam kitab Al-Iman. Dan wajah fi riwayat fi ghair sahihaini, terdapat riwayat yang bukan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, annal malaka nazala fashadda alaihi izaruhu. Wallahu alam. Dan riwayat yang lain bahwasanya malaikat turun untuk menutupkan kain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga dia tertutuplah auratnya tadi. Kemudian hadis yang ketiga, yaitu di situ kita dapatkan wala tamshu uratan, janganlah kalian berjalan dalam keadaan telanjang. La di sini adalah nahiyah, larangan. Al aslu fi nahyi haram. Hukum asal di dalam larangan itu adalah haram. Maka nahyu, larangan di sini adalah nahyu tahrim, yaitu larangan yang berunsur pengharaman. Ya, sebagaimana yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, bahwasanya kita tidak boleh telanjang, ya, kita wajib menjaga aurat kita. Hadis yang kedua atau bab yang berikutnya itu bab ke 54, babu at-tasattur 'indal bawl. Bab at-tasattur 'indal bawl. Bab yaitu menutup diri ketika kencing. Di dalam naskah yang lain, bab yatasattaru bi ma yatasattaru bi liqada'il hajah. Bab benda-benda yang bisa dijadikan sebagai penutup di waktu buang hajat. Ini apa saja yang bisa dijadikan sebagai penutup diri kita. Dalam hadis ini Imam Muslim mencantumkan hadis 772. Qala hadatsana Syaiban bin Farrukh وعبد الله بن محمد ابن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن ابن علي أن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس فكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدب أو حاشد نخل. وقال ابن ابن أسماء في حديث يعني حائط النخل. Dengan sanadnya kepada Abdullah bin Ja'far. Qal, dia mengatakan bahwa ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumi, pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memboncengku khalfahu, di belakang. Lalu fa'asarra ilayya hadithan la uhadithu bihi ahada minan nas. Lantas Nabi merahasiakan kepadaku sebuah pembicaraan yang aku tidak menceritakan kepada orang lain. Wa kana ahabba ma istatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajati, adalah Nabi sangat mencintai atau menyukai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai penutup dirinya ketika dia buang hajat. Hadabun, hadabun itu artinya adalah wa martafa'a minal ardh, yakni tanah yang tinggi, bukit kecil lah. Ya, bukit kecil, jadi ini agak tinggi, apa ini, tanggul ya, agak tinggi, kemudian dia pergi ke belakangnya sehingga tidak kelihatan. Ya. Au hashidun nakhlin. Hashidun nakhlin maknanya adalah ha'itun nakhlin. Ha'itun nakhlin maksudnya adalah bustan. Itu maksudnya kebun kurma. Jadi kebun kurma yang ramai dengan daun-daunan, sehingga dia buang hajat di daerah itu sehingga dia tidak kelihatan. Ya, ya di situ mungkin ada semak-semaknya. Ya. Nah, dari hadis ini, wa fi hadzal hadis min al-fiqh, di dalam hadis ini dari penjelasan fikih, istihbabul istitari inda qada'il hajah biha'iq aw hadab aw wahdah aw lah idzalik, yaitu dianjurkan untuk menutup ketika buang hajat, yaitu kebun atau bagian tanah yang tinggi. Ya, bagian tanah yang tinggi. Bihis yaghibu jami'u syakhsil insan an a'yunin nadhirin. Di mana postur tubuh manusia itu hilang dari pandangan orang yang melihat. Jadi tidak hanya sedikit, tapi betul-betul hilang. Jadi berarti ketika dia buang hajat itu enggak kelihatan ada orang yang sedang buang hajat. Ya. Wa hadhi sunnatun muakkadatun. Ini adalah sunnah yang ditekankan. Ini disuruh untuk betul-betul dianjurkan untuk hilang, ya, kondisi kita tidak dilihat oleh orang. Maka dari hal ini coba kita lihat, yang pertama adalah bagaimana dengan WC kencing berdiri. Ya. Walaupun pembahasan kita sebelumnya ada yang belum bahas sebelumnya, belum. Bahwasanya dari Hudzaifah bin Yaman, dia mengatakan intan Nabi sallallahu alaihi wasallam subadat qaumi fabala qaiman. Nabi pergi sampai ke tempat tumpukan sampah atau kumpulan sampah dari satu warga, lalu beliau kencing berdiri. Ya. Nah, ini dalam hadis menunjukkan bahasanya boleh kencing berdiri. Tapi Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Man haddatsaka anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu qa'iman fala tusaddiqhu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu illa qa'idan. Ya, atau illa jalisan. Atau kama qala. Kata Aisyah, siapa yang menceritakan kepadamu bahwasanya Nabi SAW kencing berdiri, jangan dipercayai. Karena Nabi SAW tidak pernah kencing kecuali duduk, yakni jongkok. Antara hadis Hudzaifah dengan hadis Aisyah tidak bertentangan. Hudzaifah menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui. Aisyah juga menceritakan apa yang dia ketahui. Akan tetapi Hudzaifah memiliki ilmu melebihi dari apa yang dimiliki oleh Aisyah. Ya. Dan hadis Aisyah menunjukkan bahwa itu adalah dominan kondisinya. Selalu dia kencing duduk. Ya, hadis Hudzaifah menunjukkan bahwa pertama sekali-kali ya Nabi kencing berdiri. Dan ini menunjukkan bahwa ini sebuah kebolehan. Bagi siapa yang perlu kencing berdiri ya boleh. Kalau saatnya terdesak ada kencing berdiri boleh. Ya. Nah, kemudian yang perlu kita bahas adalah nah, bagaimana dengan pandangan orang? Ya, pandangan orang. Kita dianjurkan untuk kencing dalam kondisi tidak dilihat oleh orang. Hadis Hudzaifah yang Nabi SAW menyuruhnya untuk berdiri di belakang dia, aqib, mau bersisi belakang Nabi. Nabi berdiri, lalu Hudzaifah berdiri di belakangnya. Ya, sedang kencing ini. Nah, ini bukan menunjukkan bahwa bolehnya berdiri dekat orang yang kencing. Ini bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana Nabi tertutup oleh dirinya Hudzaifah sehingga orang tidak tahu bahwasanya Nabi sedang kencing di belakang. Yang ada orang lihat adalah Hudzaifah. Nah, jadi kencing atau lokasi WC berdiri ini dilihat oleh orang bahwa sedang berdiri, sedang kencing. Ya. Nah, maka oleh karena itu kalau bisa ya kita memilihnya dengan kencing di dalam ruangan WC yang tertutup. Ya, tidak dilihat oleh orang lain. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Nah, kalau kita di luar ruangan itu kencing, Ustaz, membersihkannya bisa pakai daunan kalau ada air atau gimana, Ustaz? Asalkan bersifat dia bisa mengeringkan batu misalnya. Kalau enggak ada batu, ya boleh dedaunan, ya daun kerisik atau apa, ya. Asalkan jangan daun talas, ya. Atau dengan sesuatu, asalkan jangan dengan kaca, kaca enggak bisa, ya tapi batu, tapi tiga batu, ya enggak boleh kurang dari itu. Kartu, ya, tisu dan kertas boleh. Yang tidak boleh adalah sesuatu yang dihormati, ya kayak misalkan apa namanya dengan kain sapu tangan, ya sapu tangan nggak boleh karena dia akan dipakai, ya kemudian atau dengan roti, ya kalau roti itu dimakan, dengan tulang nggak boleh juga, atau dengan kotoran binatang nggak boleh. Ya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.